Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi kitabihi bab ma'rifati tariqir ru'yah. Haddatsani Zuhair ibn Harb haddatsana qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana Abi an ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laisi أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المسلم رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب معرفة طريق الرؤيا. Berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam kitab sahihnya bab bagaimana jalan melihat Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana kaifiat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sepakati bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Tuhannya di hari kiamat. Inilah hadis yang panjang menjelaskan bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan huru-hara serta peristiwa-peristiwa lainnya di hari kiamat. Hadisnya panjang, karena itulah kita akan jelaskan ya sedikit demi sedikit. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dan dia berkata ayahku melihatkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid Al-Laitsi bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan kepadanya. Jadi Abu Hurairah memberitahukan kepada Atha bin Yazid anna nasan qalu li Rasulillah bahwasanya ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah wa ya Rasulullah apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri apakah kalian harus saling berdesak-desakan tolak-tolakan untuk melihat bulan purnama di kala malam purnama terang benderang. Dalam beberapa riwayat lainnya tak ada padanya awan yang menutupi. Qalu maka mereka menjawab la ya Rasulullah. Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi asy-syamsi laisa dunaha sahabun? Apakah kalian harus saling berdesak-desakan tolak-tolakan untuk melihat matahari yang tak terlindung oleh awan? Qalu la. Mereka menjawab tidak ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah qala maka Nabi mengatakan fa innakum tarawnahu kadzalik sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu seperti kalian melihat matahari ketika tak ada awan menutupi dan seperti kalian melihat bulan manakala purnama tak ada awan yang menutupi tidak ada yang menghalangi antara kalian dan Allah Subhanahu wa taala ya bukanlah maknanya Allah seperti matahari ataupun Allah seperti bulan. Tapi maknanya kalian melihat Allah jelas, terang. Tak ada yang melindungi. Sebagaimana kalian jelas, terang melihat bulan. Dikala purnama, tak ada padanya awan yang menutupi. Atau melihat matahari ketika tak ada awan. Ya. Dan kalian tidak perlu harus berdesak-desakan melihat matahari dan bulan. Demikian pula kalian tak harus saling berdesak-desakan untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Tidak harus saling membahayakan, tolak-menolak. Sebagaimana ya objek kecil yang dilihat di bumi ini, orang datang berdesak-desakan. Bila mana ada kejadian, kecelakaan lalu lintas, orang datang melihat berbondong-bondong sehingga mereka harus berdesak-desakan. Ya, untuk melihat sesuatu objek yang kecil. Tapi Allah Jalla wa'ala, bahkan sebelum Allah, matahari pun kita tak perlu berdesak-desakan melihatnya. Sebagaimana bulan pun demikian. Maksudnya, begitulah kita kelak akan melihat Tuhan kita Allah Jalla wa'ala. Jelas, terang, sebagaimana terang yang kita melihat matahari dan bulan. Tak ada padanya awan yang menutupi. Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Hari kiamat yang ternamanya adalah yawmal jam'i, hari berkumpulnya manusia. Allah mengumpulkan al-awwalina wal akhirin, seluruh manusia. Manusia yang pertama diciptakan Adam dan orang-orang yang pertama datang dari keturunan Adam sampai orang yang paling terakhir. Allah kumpulkan semua, disebut dengan nama yaumul jam'i, yaumut taghabun, hari yang penuh dengan kerugian, ya, al-mahsyar, tempat dibangkitkan manusia, dikumpulkan manusia, semuanya Allah akan kumpulkan nanti di hari kiamat. Naam. Wa yakulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, wa yattabi'u man kana ya'budu syamsa asyamsa. ويتبئ من كان يعبد القمر القمر ويتبئ من كان يعبد التواغيت التواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه حسبك. Kemudian berkata Rasulullah SAW, فيقولوا, maka Allah setelah mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat di padang mahsyar, Allah pun akan berkata, من كان يعبد شيئا فليتبعه فليتبعه. Siapa yang dahulu menyembah sesuatu, ikutilah apa yang dia sembah. Di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, ini peristiwa terakhir di padang mahsyar, karena mahsyar itu banyak padanya berbagai macam peristiwa. Dibangkitkan manusia, menunggu selama 50 ribu tahun, ya, ada matahari yang begitu dekat kepada mereka, 1 mil, ada yang tenggelam dengan keringatnya, banyak uruhara padang mahsyar. Yang terakhir, setelah mereka melewati berbagai macam fase, ditimbang, berdialog dan semacamnya, ya, maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, hendaklah setiap orang mengikuti apa yang dia sembah. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams, yang menyembah matahari akan mengikuti matahari. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ, yang menyembah bulan akan mengikuti bulan. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ, adapun yang menyembah selain daripada Allah, apapun bentuknya, berhala-berhala, patung-patung, kayu-kayu, semua binatang, semua yang mereka sembah dibangkitkan bersama yang menyembah. Kemudian disuruh mengikuti apa yang mereka sembah. Maka orang-orang pun masing-masing mengikuti Tuhan-Tuhannya yang dia sembah di dunia. Iyadzan billah. Watabqa hadhil ummah. Ketika setiap umat mengikuti Tuhan yang mereka sembah, tinggallah umat Islam, hadhil ummah. Fiha munafiquha. Di antara umat Islam itu ada orang-orang yang berpura-pura Islam dari golongan kaum munafik. Mereka pun ikut bersama orang-orang beriman. Awal, ya, dibangkitkannya mereka nanti di padang mahsyar, Ya, ketika setiap umat mengikuti Tuhannya, tinggallah orang-orang munafik dan orang-orang beriman. Orang munafik mengklaim menyembah Allah zahirnya, maka mereka pun bersama orang-orang mukmin awalnya. Wa ya'tihimullah, maka Allah pun datang kepada mereka. Ini adalah sifat datang yang dijelaskan oleh Nabi tentang Allah. Maka Allah memiliki sifat datang. Dan dalam Al-Quran juga terdapat sifat datang. Ya. Kadang dalam lafaz ja'a. Wa ja'a rabbuka wal malaku, datanglah Tuhanmu dan malaikat saffan-saffan, bersaf-saf. Ya. Yawma itihimullah, pada hari Allah datang kepada mereka. Maka Allah pun datang kepada mereka yang layak bagi Allah. Datang, sifat datang yang layak tak sama dengan sifat makhluk. Jangan dibayangkan Allah itu sama dengan makhluk. Ya, datangnya makhluk pun berbeda-beda satu sama lain. Datangnya malaikat, datangnya jin, datangnya manusia berbeda-beda satu sama lain. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala. Allah datang, ya, menemui hamba-hambanya ini. Fayatihimullah tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang penuh keberkahan lagi maha tinggi. Fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifunaha, dalam sifat yang tidak mereka kenal. Kita mengenal Tuhan kita dengan sifat-sifatnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makna surah adalah sifat, dengan sifat, ya, yang tidak kita kenal, karena kita mengenal Tuhan kita dengan sifat-sifatnya. Kadang-kadang ada orang yang belum kita jumpa, kemudian diberitahukan kepada kita, orang ini nanti akan keluar dari bandara, orangnya tinggi, orangnya rambutnya lurus, orangnya putih kulitnya, orangnya begini, kita belum pernah melihat. Tapi tergambar sepintas oleh kita, walaupun tak detail. Nanti orangnya tinggi, rambutnya lurus. Nanti orangnya pakai kacamata minus. Orangnya pakai baju ini, orangnya pakai celana ini. Kita bisa mengetahuinya dengan sifat-sifat yang disampaikan kepada kita. Kita pun mengetahui Tuhan kita dengan sifat-sifat yang kita kenal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datang menemui mereka dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Surah. Ya, bentuk atau gambar yang tidak kita kenal, maksudnya sifat yang tak kita kenal yang ada pada Allah kala itu. Ya. Kemudian fayaqulu, maka Allah berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian yang kalian tunggu. Semua sudah menunggu Tuhannya masing-masing, kemudian pergi bersama Tuhan-Tuhannya. Tinggallah mereka, kata Allah, aku Tuhan kalian yang kalian tunggu. Fayaquluna, maka mereka berkata, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Engkau bukan Tuhan kami, tak begitu Tuhan yang kami kenal. Hadza makanuna, inilah tempat kami menunggu, hatta ya'tiyana rabbuna, sampai Tuhan kami datang kepada kami. Ini semua hadis diingkari oleh ahlu kalam. Ya. Hadis-hadis semacam diingkari oleh Al-Qalam. Bagaimana Tuhan datang? Datang berarti konsekuensi pindah satu tempat ke tempat lain. Itu sifatnya makhluk. Allah Maha Suci dari sifat makhluk. Tak mungkin Allah datang. Yang pindah satu tempat ke tempat lain itu datangnya makhluk. Allah tak perlu dimensi waktu dan tak perlu namanya dimensi ya tempat. Allah Jalla wa'ala datang sebagaimana dia kendaki, tak sama dengan makhluk. Mereka harus menolak semua sifat ini. Alangkah payahnya Al-Qalam. Sempitnya mereka mengenal Tuhan mereka, banyaknya sifat Tuhan mereka yang mereka tolak. Ya, kita mengimani datang, ya datang, tapi tak sama dengan datangnya kita, tak sama dengan datangnya makhluk. Kenapa? Karena dia yang beritahukan tentang dirinya, Rasulnya yang beritahukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza jaa rabbuna arafna, kalau Tuhan kami benar-benar datang, kami akan tahu Tuhan kami. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Kemudian datanglah kepada mereka Allah dalam sifat yang mereka kenal. Dari bentuknya. Ya. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada mereka, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Fayaqulun, mereka pun berkata, anta rabbuna, benar engkaulah Tuhan kami. Subhanallah. Ini menunjukkan akan terjadi dialog antara hamba dan Allah. Akan terjadi yakni al-muwajahah, saling berhadapan-hadapan antara Allah dan makhluk. Ya, Allah mengatakan, akulah Tuhan kalian, kata mereka, bukan engkau Tuhan kami, kami tak kenal. Kami tunggu di sini Tuhan kami sampai datang. Ya, sebagaimana orang ya yang keluar dari bandara mengatakan, aku ini yang kami tunggu, kata dia, tidak, yang kami tunggu jangkung, kau pendek. Yang kami tunggu rambutnya lurus, engkau rambutmu keriting. Yang kami tunggu orang bajunya warna merah, kau baju biru, engkau bukan yang kami tunggu. Begitulah kira-kira. Kemudian datanglah orang yang benaran. Ya, aku, ah iya, engkau yang kami tunggu. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Walillahil matsalul a'la. Ya, engkaulah Tuhan kami, karena Allah datang dengan sifat yang mereka kenal. Fayattabi'unahu, maka mereka pun mengikuti Tuhan mereka Allah. Naam. Ya. Wayudrabu siratu baina dhahri jahannam. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك سعدان هل رأيتم سعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك سعدان غير أنه لا يعلم ما قدر إدمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بكي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم. Kemudian dibentangkanlah, dipancangkanlah الصراط baina dhahranai jahannam, di tengah-tengah lubang tepian neraka jahannam. Menunjukkan neraka jahannam itu lembah, lembah yang dalam. Di atas lembah tersebutlah dipancangkan jembatan yang disebut as-sirat. Fa akunu awa ana wa ummati awwala man yajiz. Ya, adapun mengenai sifat sirat ini dikatakan adaqqu min asy-sya'ir, ia lebih halus daripada rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Fa akunu ana awwala, ana wa ummati awwala man yujiz, maka akulah dan umatku yang pertama kali melintasi surat. Keutamaan umat Islam dan nabinya, Nabiul Islam, mereka datang paling terakhir. Mereka lah yang pertama kali melintasi sirat sebelum umat-umat lain melintasinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, pada hari itu tidak ada yang berani ngomong kecuali para rasul semata. Hening, sepi, senyap. Walaupun di padang mahsyar itu banyak keadaan yang berbeda-beda. Ada keadaan seorang di debat, ada keadaan seorang berdialog dengan anggota tubuhnya, dengan lisannya. Ada seorang ketika dia berdusta, macam-macam. Ada masa ketika mulut mereka dikunci, tak bisa ngomong. Yang berbicara tangan-tangan dan kaki mereka. Ada masa di mana mereka, ahli neraka, saling berdebat. Yang disesatkan, menyalahkan, yang menyesatkan. Yang taklid mengikuti para pemimpin-pemimpinnya, menyumpah serapah pemimpinnya, minta agar mereka disiksa, diazab. Kemudian dijauh oleh pemimpinnya, semua kalian sendiri yang mau ikut. Dialog antara syaitan dan para pengikutnya. Banyak dialog. Tapi ketika melintasi sirat, tak ada ketika itu yang bicara kecuali para nabi. Ya. Karena dahsyatnya huru-hara hari itu. Wada'war rusuli yawma'idin, setiap rasul pada hari pada saat itu berdoa untuk umatnya. Allahumma sallim. Sallim ya Allah. Selamatkan, selamatkan. menunjukkan betapa kasihnya setiap Rasul kepada umatnya. Setiap umat yang melintas, Rasulnya berdoa, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Wa fi jahannam kalalib. Ya, dalam neraka jahannam itu ada pengkait-pengkait seperti kail. Maksudnya di atas neraka jahannam ini ada jembatan, dan di sisi kiri kanan jembatan itu ada pengkait. Ya, bagaikan kail. Ya, kalalib ini digunakan oleh orang Arab biasanya, ya, kail, seperti kail untuk mencucuk daging, kemudian agar daging tersebut diletakkan pada tempat pembakaran. Ya, lebih gampang kita bayangkan mata kail. Ya, di sana ada kalalib, pengkait-pengkait ini. Ya. Mithlu syauqis sa'dan, yang runcing bagaikan duri pohon sa'dan. Pohon sa'dan adalah pohon yang tumbuh di padang pasir dan dia lumayan besar. Seluruh pohon tersebut ada durinya yang besar. Namanya pohon sa'dan. Mana-mana ada duri. Hal ra'aitum sa'dan? Pernahkah kalian melihat pohon sa'dan? Qalu na'am. Mereka berkata, ya. Ya Rasulullah, qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Sesungguhnya duri-duri itu besar-besar, yakni begitu rapatnya bagaikan duri pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah, kecuali satu. Tak ada yang mengetahui betapa besarnya dia kecuali Allah semata. Ya. Takhtafun nasa bi amalihim. Dan dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan manusia. Faminhumul mu'min yaqiya bi amalihi. Ya. Di antaranya ada orang-orang mukmin yang dia atau baqiya bi amalihi, tetap di atas sirat, tak jatuh disebabkan karena amalannya atau amalannya menjaganya melintas. Ya, dan dalam beberapa riwayat dikatakan ada yang melintas bagaikan kilat menyambar, ada yang melintas bagaikan angin, ada yang melintas bagaikan kuda-kuda yang cepat, ada yang melintas bagaikan unta-unta yang cepat, ada yang melintas berlari, ada yang melintas berjalan, ada yang melintas ya menyeret-nyeret tubuhnya merangkak-rangkak. Ada yang selamat, ada yang koyak-koyak tubuhnya selamat, ada yang koyak-koyak jatuh ke neraka. Ya, wa minhumul mujaza hatta yunajja. Ada yang diselamatkan, ada yang melintas sampai diselamatkan. Hatta idza faraghallahu min al-qada'i bainal 'ibad, manakala Allah selesai menetapkan keputusan terhadap semua hamba-hambanya. Semua sudah diputuskan perkaranya, surgakah nerakakah, di mana tempatnya di surga, di mana tempatnya di neraka. Ya. Semua sudah diputuskan. Masa penantian itu selesai. Wa arada an yakhruja bi rahmatihi man arada min ahli an-nar, dan Allah berkeinginan untuk mengeluarkan dengan rahmatnya siapa yang dikehendaki dari ahli neraka. Amaral malaikata an yukhrija min an-nar, Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk mengeluarkan dari dalam neraka man kana la yusyriku billahi syai'an, hamba-hambanya yang masuk neraka tapi tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah dengan apapun juga. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Sekalipun dibakar akan diselamatkan dengan tauhidnya. Ya. Mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu, dari hamba-hambanya Allah ingin rahmati. Mimman yaqulu la ilaha illallah, yang dahulu pernah berkata la ilaha illallah. Fa ya'rifunahum finnar, maka malaikat-malaikat mengetahui mereka di neraka. Bagaimana malaikat mengetahui mereka di neraka? Ya'rifunahum bi atharis sujud, malaikat mengetahui mereka dengan bekas sujud. Ini berarti orang yang mengaku Islam tak pernah sujud, tak diketahui malaikat. Ini dalil bagi orang mengatakan yang meninggalkan salat itu kafir. Ya. Bagaimana sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai mati enggak pernah sholat, enggak pernah sujud. Bagaimana malaikat mau mengetahuinya? Tak ada bekas sujud. Ya. Ta'kulun naru min ibni Adam illa athar sujud. Api neraka akan membakar semua yang ada pada Adam kecuali bekas sujud. Dahi-dahi yang dahulu diletakkan di tanah sujud ini tak akan dibakar oleh api neraka. Allah merahmatinya. memuliakannya karena dia pernah sujud kepada Tuhannya. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah haramkan api neraka membakar bekas sujud. Ini menunjukkan keutamaan salat, menunjukkan keutamaan sujud, dialah sebab masuk surga. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang minta menjadi taman Nabi di surga, kata Nabi, "A'inni 'ala nafsika bikathratis sujud." Tolonglah saya, bantu dirimu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Karena itulah ulama-ulama banyak salatnya. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan kebiasaan rutinnya sehari semalam salat sunnahnya 300 rakaat dalam keadaan sehat. Kalau dia sakit 150 rakaat. Ya. Nah. Qala fayukhrajuna minan nari wa qadimam tahashu fayusabbu alaihim ma'ul hayati fayanbutuna minhu kama tanbutul hibbatu fi hamil as-sayl thumma yafruhu Allah ta'ala minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nari wa huwa akhiru ahli al-jannati dukhulal jannah fa yaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qasabani rihuha wa ahraqani zaka'uha fa yad'u Allah ma syaa Allah an yad'uhu ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عصيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره ويؤتي ربه من أهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فيخرجون من النار. Maka orang-orang itu pun dikeluarkan dari dalam neraka. Wa qadim tahashu, sementara mereka itu telah menjadi gosong. Kau tengok aja lah bagaimana orang terbakar, gosong. Itulah mereka. Wa yusabbu alaihim ma'ul hayati. Kemudian, ya, mereka pun disiramkan air kehidupan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya umat itu di dalam neraka tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidaklah mereka hidup, tidak pula mati. Maksudnya mereka tidak hidup dalam kehidupan yang ada kenikmatan padanya. Ya, tapi mereka juga dikatakan tidak mati karena mereka merasakan azab terus-menerus. Semua orang-orang neraka merasakan azab, tak hidup, tak mati kecuali ya al-kaba'ir, ahlul kabair, pelaku dosa besar daripada umat Muhammad. Ya, dan umat-umat sebelumnya. Manakala mereka itu dibakar habis dengan dosa-dosanya, setelah dosa-dosanya habis, mereka pun mati, tak lagi merasakan kehidupan, dalam keadaan gosong. Setelah itu mereka dikeluarkan dalam keadaan mati dari dalam neraka. Jadi ketika dalam keadaan mati itu mereka tak merasakan lagi panas karena sudah mati. Ya, kemudian mereka dikeluarkan dari dalam neraka, ditempatkan di sungai. Sungai di situ disebut dengan nama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Semua ditempatkan di sungai itu. Ya, setelah ditempatkan maka mereka pun dihidupkan kembali dan dibuat kembali tubuh mereka sempurna utuh sedia kala. Kembalilah daging-daging mereka. Kata Nabi di sini, "Fayusabbu 'alaihim ma'ul hayati." Maka mereka ya disiramkan air kehidupan. Ada sungai antara surga dan neraka disebut Nahrul Hayat. Di sanalah mereka ya diletakkan. Mereka di sana dimandikan, maka kembalilah hidup mereka, kembalilah semua kulit-kulit mereka. Fayan butuna minhu kama tanbutul hibbatu fi hamilis sa'il. Maka tumbuhlah kembali daging-daging mereka, semua tubuh mereka utuh sebagaimana tumbuhnya ya jamur di kala musim banjir datang. Ya. Thumma yafruullahu ta'ala minal qada'i bainal ibad. Kemudian Allah pun menyelesaikan keputusan antara hamba. Selesai. Semua sudah masuk ke tempat masing-masing. Ada surga ke surga, ada neraka ke neraka, sudah dipanggil kematian dalam bentuk kambing disembeli, dikatakan kepada ahli surga tak ada lagi kematian. Kalian hidup kekal, mereka pun berbahagia. dikatakan kepada ahli neraka, tak ada lagi kematian, kalian kekal. Mereka pun menjerit, mereka pun bersedih. Setelah itu semua selesai, ya. Fayabqa wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi ala nar. Tinggal satu orang lagi. Subhanallah. Sudah dikeluarkan dari neraka, dimandikan dengan sungai kehidupan, wajahnya masih menghadap ke neraka. Ini yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir dimasukkan ke surga. Dan tentunya hadis-hadis itu adalah hadis yang bertentangan dan dipahami oleh kaum khawarid, kaum qadariyah atau mu'tazilah. Mereka mengatakan tak ada syafaat, tak mungkin orang sudah masuk neraka keluar. Mereka membantah hadis-hadis semacam ini. Ya, dengan kesesatan mereka, Ahlussunnah mengimani adanya orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya. Kata beliau, wa huwa akhirul ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Dialah yang paling terakhir masuk surga. Fa yaqulu, dia berkata ketika wajahnya dihadapkan ke neraka, ay rabbi, wahai Tuhanku, isrif wajhi anin nar. Palingkanlah wajahku dari neraka. Berarti dia tak kuasa memalingkan diri wajahnya dari neraka. Dia memohon kepada Allah, fa innahu qad qashabani rihwa, sungguh telah menyakitiku panasnya. Ya. Wa ahraqani dzaka'uha, sungguh telah membakarku jilatan-jilatannya. Fa yad'u Allah ma syaa Allah an yad'uhu. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah sebagaimana Allah tentukan dia berdoa. Dia pun bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Thumma yaqulu Allah tabaraka ta'ala, kemudian Allah berkata kepadanya, hal asaita in fa'altu dhalika bika an tas'ala ghairahu, apakah sekiranya aku lakukan apa yang kau inginkan itu, kupalingkan wajahmu ke arah surga atau kupalingkan wajahmu dari arah neraka, apakah engkau minta yang lain? Fayaqulu la as'aluka ghairahu, aku tidak minta yang lain, aku hanya minta dipalingkan dari neraka wajahku. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq, dia pun memberikan janji-janji, sumpah-sumpah. Masya Allah, sebagaimana Allah kehendaki. Janji, bersumpah, tak lagi minta yang lain. Naam. Qala. Qala. Fa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq ma syaa Allah. فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت أهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي ربي يدعو الله حتى يقول له Fahal asaita in a'taituka dhalika an tas'ala ghairah fayaqulu la wa izzatika fayu'ti rabbahu ma syaa Allahu min uhudin wa mawasik fayuqaddimu ila babil jannah fa idza qama ala babil jannah in fahaqat lahul jannah fara'a ma fiha minal khairi wassurur. Kemudian fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Kemudian Allah pun memalingkanlah wajahnya dari neraka. Fa idza aqbala 'alal jannah, ketika dia sudah menghadap ke surga, wa ra'aha, dia pun melihat surga dari jauh. Sakata masyaallah nasqud, dia diam hening beberapa saat. Dia melihat keelokan surga, keindahannya. Dia diam karena dia sudah ingat, dia sudah janji tak minta yang lain. Thumma yaqul, tak lama setelah itu dia pun berkata, ay rabbi, Tuhanku, qaddimni ila babil jannah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Tadi minta dipalingkan, janji enggak minta yang lain, sekarang minta didekatkan ke pintu surga. Fa yaqulullahu lahu, Allah pun berfirman kepadanya, alaysa qad u'tita uhudaka, bukankah sudah diberikan sebelumnya berbagai macam perjanjian, ya, antara engkau dan saya, bahwasanya engkau la tas'aluni ghairal ladzi a'taituka, tidak meminta lain daripada apa yang kuberikan kepadamu. Ya, wailaka ya bani Adam, ma aghdarak, celaka engkau ya anak Adam, begitu cepatnya engkau mengingkari janjimu. Fayaqulu ay Rabb, tapi tetap dia berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan, kabulkan. Wa yad'ullah hatta yaqula lahu, dan dia terus berdoa sampai Allah berkata kepadanya, fahal asaita asaita in a'taituka dhalika an tas'ala ghayra, apakah kuberikan, jika kuberikan apa yang kau minta, kau minta yang lain lagi selain daripada itu? Fayaqulu la, dia berjanji kembali, tidak ya Rabb, ini permintaan terakhir. Wa izzatik, aku bersumpah demi kemuliaanmu, bersumpah dia. Ya, berjanji, bersumpah, tak minta yang lain. Fayu'ti rabbahu masya'allah min uhudin wa mawathiq, maka Tuhannya kembali buat perjanjian dengannya, dikuatkan dengan sumpah. Fayuqaddimu ila babil jannah, kemudian dia didekatkan ke pintu surga. Fa'idha qama ala babil jannah, ketika dia sudah berdiri di pintu surga, infaqahad lahul jannah, maka terbukalah baginya surga dan terlihatlah segala sesuatu di surga. Faro'a ma fiha minal khairi wa syurur, dia lihatlah semua yang terdapat dalam surga, apa-apa yang menyenangkan, segala macam bentuk kebaikan. Naam. Yaskutu ma sya'allahu an yaskuta, thumma yakulu ay rabbi adkhilnil jannata, fayakulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, alaysa qad a'tayta uhudaka wa mawasiqaka alla tas'ala ghayra ma u'tita, wailaka ya ibn adam ma aqdaruka, fayaqulu ay rabbi la aqulu asqa khalqika, fala yazalu yad'ullaha hatta yadhaka Allahu tabaraka wa ta'ala minhu, fa idha dhahika Allahu minhu qala udkhulil janna, fa idha dakhalaha qala Allahu lahu tamanna tamanna, fayas'alu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allaha la yudakkiruhu min kada wa kada, hatta idang qata'at bihil amaniyu qala Allahu ta'ala dhalika laka wa misluhu ma'ahu. Naam. Kembali kepada hadis ini, ya tadi dia sudah berada di pintu surga, dia melihat segala kenikmatan di surga. Fayaskutu masyaallah, yaskut, dia diam hening sesaat, beberapa lama dia diam, karena dia sudah tahu dia enggak berjanji bersumpah tak minta yang lain. Tapi karena rahmat Allah luas, dia tahu Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, tsumma yaqulu, kembali dia berkata, "Ya Rabbi Tuhanku, adkhilnil jannah, masukkanlah aku ke dalam surga." Wa yaqulu Allah tabaraka ta'ala lahu, Allah kembali berkata kepadanya, "Alaysa qad a'taituka uhudak, bukankah aku sudah memberikan dan janji denganmu, sumpah-sumpah. Alla tas'ala ghayra ma a'tait, bukankah kau janji tak minta yang lain selain apa yang kuberikan kepadamu?" Wailaka ya bena adama ma agdaruka, alangkah celakanya kau anak Adam, cepatnya engkau berkhianat dengan janjimu. Fayaqulu ay Rabb, dia kembali kepada Tuhan, la akunu ashqa khalqi, jangan sampai aku menjadi makhlukmu yang paling celaka. Padahal dia tahu banyak yang celaka dalam neraka. Ya, maksudnya jangan sampai aku menjadi makhluk paling celaka daripada orang-orang yang dikeluarkan dari dalam neraka. Ya. Fala yazalu yad'ullaha hatta yadhhaqa Allah tabaraka ta'ala, dia terus berdoa sehingga Allah pun tertawa daripadanya. Dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat tertawa sebagaimana layak bagi Allah. Hal ini ditentang oleh ahlul kalam, tak mungkin Allah tertawa. Ahlul kalam kelam hidup mereka, subhanallah. Fayas'alu rabbahu wa tamanna, kemudian fa idza dhahika Allah minhu, manakala Allah tertawa darinya, qala udkhul jannah, masuklah engkau ke dalam surga sekarang. Fa idza dakhalaha, tatkala dia masuk surga, qala Allahu lahu, Allah berkata kepadanya, tamanna, sekarang kau sudah dalam surga, minta apa yang kau mau. Wa yas'ala rabbahu wa tamanna, maka dia memohon kepada Tuhannya banyak hal, dan dia pun ya membayangkan apa-apa saja yang dia minta, semua dia minta. Hatta innallaha la yadhakkiruhu min kadza wa kadza. Setelah dia minta segala sesuatu, Allah tanya kepadanya, "Sudahkah punah, selesai apa yang kau minta, tak ada yang lagi lain?" Kata dia, "Sudah ya Allah." Kata Allah, "Tapi engkau lupa, ini belum kau minta, itu aku lupa ya Allah, masukkan juga dalam permintaanku." Habis. "Ini kau belum minta juga, itu pun aku lupa, masukkan juga ya Allah." Allah ingatkan dia banyak hal. Kemudian Allah katakan, "Selesai, sepertinya selesai ya Rabb. Sudah semua sudah kuminta. Tapi ini kau lupa minta." Ya, itu pun aku lupa. Allah ingatkan dia segala hal. sampai dia ridha dengan segala sesuatu yang diminta daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta idzan qata'at bihil amani, habislah semua keinginannya, tak ada lagi karena semua dipenuhi. Qala Allah taala, Allah berkata kepadanya, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu, semua itu akan kuberikan kepadamu dua kali lipat. Hadis Abu Hurairah dua kali lipat, dalam hadis Abu Sa'id 10 kali lipat. Baca satu paragraf lagi. Qala Atha' ibn Yazid wa Abu Sa'id al-Khudri ma'a Abi Hurairah la yaruddu alayhi min hadithi syai'a. Ya, jadi kata Atha' bin Yazid, semua yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini tidak ditoleh oleh Abu Sa'id al-Khudri. Naam. Hatta idza haddatsa Abu Hurairah anna Allah qala lidzalika ar-rajuli wa mithluhu ma'ahu, qala Abu Sa'id wa 'asharatu amsalihi ma'ahu. Ya Abu Hurairah, ya, kecuali ketika Bore mengatakan dalam hadis dia, bagimu seperti itu wahai surga dan sat dan dua kali lipat. Kata Abu Sa'id, tidak Abu Hurairah, 10 kali lipat. Ya, Abu Sa'id mendengar hadis ini dengan 10 kali lipat. Ya, na'am. Qala Abu Hurairah, ma hafidtu illa qawlahu dzalika laka wa misluhu ma'ahu. Ya, kata Abu Hurairah, ini yang hafalanku, ini yang ku hafal. Bagimu seperti itu dan tambahannya seperti itu pula. Na'am. Qala Abu Sa'idin, asyhadu anni hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlahu dzalika laka wa 'asharatu amsalihi. Berkata Abu Sa'id, aku bersaksi, aku sungguh mendengar Rasulullah menghafalkan dari Rasulullah, dia mengatakan untuk moy anak Adam seperti itu dan 10 kali lipat. Boleh jadi Abu Hurairah lupa dalam perkara bagimu seperti itu dan tambahannya seperti itu pula. Ya, boleh jadi Rasulullah mengucapkan dalam dua keadaan. Ya, satu dalam keadaan seperti ini, satu lagi dalam keadaan seperti ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Hadis yang panjang. Semoga Allah SWT tidak mengharamkan kita daripada surganya. Semoga Allah merahmati kita dengan rahmat yang luas, mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ya, membimbing kita untuk taubat sebelum kita meninggal. Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.